استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Qanidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran siratul nabawiyah, sirah atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab Raudatul Anwar di siratin nabiyil mukhtar. Sebelum kita lanjutkan, merojaah sedikit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara orang-orang ataupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk pergi bertempur, berjihad ke Tabuk, di situ ada beberapa orang yang tinggal atau tertinggal. Nah, dan banyak pula yang tidak ikut dari kalangan munafikin yang mereka mengemukakan uzur, alasan-alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, di antara sahabat-sahabat yang tertinggal, yang mereka ini bukan dari golongan munafikin, tetapi orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas. Nah, tetapi mereka tertinggal, ataupun bahasa umumnya tidak ikut perang Tabuk. Siapa mereka? Alif. Apa? Ja'far. Siapa yang tertinggal? Apa? Nah, yang pertama Murarah ibn Rabi. Yang kedua Sa'ab ibn Malik. Raja'ah. Yang ketiga Hilal bin Umayyah. Nah. Yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kelima Abu Khaisamah. Yang keenam siapa? Yang keenam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, asalnya yang tidak ikut berperang itu ada enam yang kita sebutkan kemarin. Tetapi dalam orang ini ada yang memang benar-benar tertinggal tanpa ada udzur dan tidak sempat menyusul. Ada yang tertinggal karena memang itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang sempat menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alurnya. Yang tertinggal tanpa ada uzur, tetapi mereka dari kalangan muhlisin, orang-orang yang ikhlas dari kalangan para sahabat, 3 orang. Murarah ibn Rabi, terus Ka'ab ibn Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Kalau dulu disebutkan disingkat dengan Makkah. Nah, Makkah. Makkah. Mimnya Murarah ibn Rabi, Kafnya Ka'ab ibn Malik, hanya Hilal bin Umayyah. Yang memang sengaja tinggal, karena memang disuruh oleh Rasulullah SAW tinggal, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena beliau disuruh untuk mengurusi keluarganya yang sedang sakit. Ini khanafdin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi yang belum disebutkan, yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berangkat. Siapa Akbar? Basa. Muhammad bin Maslamah. Karena memang dia ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk wakil beliau di Madinah, di Madinah. Muhammad bin Maslamah. Kemudian 2 orang, Abu Khaisamah dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berdua sempat menyusul Rasulullah SAW dan ikut bergabung bersama pasukan. Adapun Abu Khaisamah, beliau kemarin sempat terlena. Nah, dengan kebun-kebunnya, dengan para istrinya, ketika beliau mau menikmati tersebut, menikmati indahnya bersama para istri beliau, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, tiba-tiba beliau tersadarkan. Masa saya seperti ini enak, sementara Rasulullah SAW kepanasan. Langsung dia meninggalkan, ataupun langsung beliau menyuruh 2 orang istrinya untuk mempersiapkan bekalnya menuju Tahu. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Adapun Abu Dzar Al-Ghifari, sedikit kita sebutkan tentang sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, yang beliau juga tidak ikut perang Tabuk awalnya, tetapi akhirnya menyusul. Apa yang terjadi dengan beliau? Nah, wa talawwama ala Abi Dzarrin ba'iruhu falamma abda'a 'alayhi. Kenapa beliau ini tertinggal? Rahimani wa rahimakumullah. Beliau ini terjadi masalah pada kendaraannya. Kenapa? Bukan kayak kita saja yang mau daurah, mau taklim, ada masalah kendaraan. Abu Dzar itu beliau terlambat karena ada masalah pada kendaraannya. Nah, yaitu ontanya. Ontanya ini kayak mogok, lambat nian. Terlalu apa? Luyu, terlalu lambat. Entah sakit atau tua, wallahu a'lam bishawab. Yang muhim, al-muhim, lambat ontanya beliau ini. Nah, maka karena ontanya terlambat atau lambat, akhirnya akhadha mata'ahu 'ala dhahrihi. Nah, beliau pun akhirnya mengambil barang-barangnya di atas punggungnya jalan. Nah, kendaraan ini macet. Nah, kendaraan ini mogok, gak mau jalan, lambat. Bukan ya, mau berangkat, jalan. Nah, dipikul barang-barangnya di punggung Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu sebab kenapa beliau terlambat. Tsumma kharaja yatba'u athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masian. Kemudian beliau keluar mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi berjalan, enggak pakai kendaraan. Nah, sendirian tidak menghalangi beliau untuk berangkat berjihad. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'dhi manazilihi. Sementara Rasulullah SAW ketika itu sedang nuzul sedang singgah di sebagian pertinggahan beliau. Dan kalau orang ngajak mampir itu bahasa Arabnya inzil. Nah, inzil puna, mampir di sini. Inzil di baiti, mampirlah di rumahku. Nah, inzil, mampir. Nazala yang dilukan secara arti letternya turun. Tetapi secara percakapan biasanya dipakai memdimaknakan dengan apa? Mampir. Ya kalau ngajak orang mampir, inzil. Nah, ayo mampir. Di rumahku. Nah, atau di punduki. Di hotelku. Atau di mahatku dan seterusnya. Nah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Panawwara nadhirun minal muslimin. Maka ketika Rasulullah dan para sahabat sedang mampir hingga melihat. Nah, di kejauhan ada yang melihat dari kalangan kaum muslimin. Abu Dzar datang. Faqala ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW maka orang yang melihat tadi berkata, wahai Rasulullah, inna hadzal rajul yamshi 'ala at-tariqi wahdah. Sesungguhnya orang ini, nah, dia berjalan di jalan sendirian. Dia berjalan di jalan sendirian. Siapa itu? Ada orang jalan sendirian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun Abu Dzarrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, semoga engkau adalah Abu Dzar. Nah, semoga engkau adalah Abu Dzar. Falamma ta'ammalahu al-qaum. Maka tatkala orang-orang memperhatikan orang yang datang tadi, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wallahi huwa Abu Dzar. Wahai Rasulullah, demi Allah, benar-benar dia memang Abu Dzar. Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu namanya siapa? Fadli. Jazirah. Siapa namanya? Kasa. Ulum. Namanya ma'ruf kalau hadis Arba'in An-Nawawi namanya. Namanya Abu Dzar adalah Jundub ibnu Junadah. Jundub ibnu Junadah. Nah. Nama Abu Dzar radhiyallahu anhu Jundub ibnu Junadah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu Abu Dzarrin, semoga Allah merahmati Abu Dzar, yamsi wahdah. Nah, dia berjalan sendirian, wa yamutu wahdah, dan dia mati sendirian, wa yub'atsu wahdah, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Ini pada hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu. Apa yang dimaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian dan dia mati sendirian dan dia dibangkitkan sendirian. Ternyata ini berita tentang nanti kehidupan Abu Dzar dan juga kematian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nah, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kenapa beliau sampai berjalan sendirian, hidup sendirian, mati pun sendirian? Beliau ini terjadi perbedaan pandang tentang masalah harta dengan gubernur ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Gubernurnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, berbeda dalam hal memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Emas dan perak yang disimpan, tidak dizakatkan dan seterusnya. Al-muhim tentang prinsip dalam masalah harta. Nah, berbeda pendapat antara Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dengan sahabat yang mulia Abu Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan melaporkan prinsipnya Abu Dzar ini kepada Utsman bin Affan. Maka kata Utsman, kalau begitu sudah, Abu Dzar pindah ke Madinah saja, jangan di sana. Nah, Abu Dzar apa? Pindah ke Madinah saja. Maka akhirnya dia pun pindah ke Madinah. Nah, mendekat kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ternyata ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, prinsipnya Abu Dzar tentang masalah harta ini juga berbeda dengan Utsman. Nah, dan juga berbeda dengan kebanyakan kaum muslimin. Nah, maka Utsman menawarkan kepada beliau, bagaimana kalau dia tinggal di Robazah. Di Robazah. Atau Robazah. Nah, sebuah tempat rahimani wa rahimakumullah, yang mana beliau mengucilkan diri di situ. Nah, mengucilkan diri di situ sendiri, sendirian. Nah, tetapi tentunya jangan dipahami beliau diusir oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dia ditawarkan oleh Utsman dan beliau menghendaki demikian. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia tinggal di situ sendirian bersama istrinya dan juga gulamnya. Diceritakan oleh Ummu Dzarrin, Ummu Dzar, dia mengatakan lamma hadarat Abu Dzarrin al-wafa, ketika Abu Dzar menjelang kematiannya Abu Dzar, bakaitu, kata istrinya, saya menangis. Faqala ma yubkiki, ma yubkiki, maka Abu Dzar mengatakan, apa yang membuat engkau menangis, apa yang membuat engkau menangis? Naam. Fakultu, maka saya katakan, kata istrinya Abu Dzar, malila abki wa anta tamutu bi falatin minal ardi, kata istrinya, gimana aku enggak menangis sementara engkau mati di padang pasir Sahara dari bumi ini. Walaysa indi thawbun yasa'uka kafanan, kata istrinya, aku tidak memiliki satu helai pakaian pun yang bisa menutupi dirimu sebagai kain kafan. Nah, aku tidak memiliki satu helai kain pun, kata istrinya, yang bisa menutupimu untuk kain kafan. Walayudanili fi taghyibika. Nah, dan siapa yang mau membantu ku untuk mengurusi engkau ketika engkau tidak, atau ketika engkau meninggal dunia. Nah, atau sendiri yang mengurusi engkau meninggal dunia. Qala abshiri wala tabki. Maka mendengar ucapan istrinya ini, Abu Dzar mengatakan, bergembiralah, wahai istriku. Wala tabki, dan jangan engkau menangis. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, li nafarin ana fihi. Kata Abu Dzar, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang yang aku masuk dari beberapa orang tersebut. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam kepada beberapa orang, sekelompok orang, sementara di dalam kelompok itu ada saya, kata Abu Dzar. Apa sabda Rasulullah kepada sekelompok orang ini yang aku ada padanya, kata Abu Dzar, la yamutanna rajulun minkum bifalatin minal ardi yashaduhu isabatun minal muslimin. Benar-benar, kata Rasulullah, la yamutanna, dua takkid. Takkid pakai lam tauhid, di akhirnya juga pakai nun tauhid takilah. Nun tauhid astakilah. La yamutanna, sungguh-sungguh akan ada salah seorang di antara kalian, yang beberapa orang tersebut, yang akan mati meninggal dunia di gurun Sahara dari bumi di padang pasir, yang akan menyaksikan jenazahnya sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin. Sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin. Nah, sementara istrinya sedih. Tadi mana gak ada orang sama sekali. Tetapi Abu Dzar ingat. Masya Allah, ini benar-benar keyakinan yang kuat. Kepercayaan yang kuat. Pembenaran yang sangat mantap terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggal berdua atau bertiga saja. Nah, enggak ada orang-orang yang lewat lalu lalang lewat di situ dari kalangan kaum muslimin. Beliau terpencil, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Istrinya sedih, nanti kalau meninggal siapa yang ngurusi dan seterusnya? Maka Abu Dzar teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang yang aku ada pada beberapa orang tersebut, benar-benar akan ada di antara kalian seorang yang mati di tengah gurun, di bumi pasir, gurun pasir, yang akan disaksikan oleh sekelompok dari kalangan kaum muslimin. Mana kaum musliminnya? Tapi tetap beliau yakin karena ini sabda Rasulullah SAW. Maka kata Abu Dzar, walaysa ahadun min ulaika nafari illa waqad mata fi qaryatin aw wa jama'atin. Ternyata kata Abu Dzar, tidak ada seorang pun dari beberapa orang tadi yang Rasulullah bersabda kepada mereka dan aku ada padanya, kecuali mereka sudah mati semuanya. Matinya itu kalau enggak di desa, di hadapan beberapa orang, sekelompok orang. Apa maksudnya? Yang lain dari, misalnya Rasulullah kali di antara kalian ini ada yang akan mati sendirian. Nah, maka di antara orang itu, kata Abu Dzar, semuanya sudah mati. Dan matinya itu di sebuah desa atau di sekelompok orang yang berkumpul di situ. Tidak ada yang tersisa kecuali saya. Maka kata Abu Dzar, pasti saya yang satu itu. Saya yang satu tersebut. Wa ana dzalikar rajul. Dan sayalah, kata Abu Dzar, laki-laki yang tersebut yang ditabrakan oleh Rasulullah SAW. Fawallahi ma kazabtu wa la kuzibtu. Demi Allah, kata beliau, aku tidak berdusta dan aku tidaklah didustakan. Fa'absirit tariq. Maka lihatlah di jalan. Fakultu anni waqad zahabal hajj wa taqatta'at at-turuq. Maka saya katakan, kata istrinya, sungguh para jamaah, pada orang yang haji telah pergi. Nah, wa taqatta'at turuq, dan jalan-jalan sudah terputus. Tidak ada lagi yang lewat di sini. Faqala idhabi wa tabassuri. Maka Abu Dzar menekankan lagi kepada istrinya, pergilah, lihat lagi. Qalat, maka istrinya mengatakan, fakuntu usnidu ilal kasibi atabassuru. Maka aku pun bersandar di sebuah bukit pasir, kata istrinya, sambil menunggu, sambil melihat. Tsumma arji'u wa umarriduhu. Kemudian ketika aku capek bersandar melihat ada enggak orang yang lewat, orang yang datang, aku kembali kepada Abu Dzar, merawat beliau yang sedang sakit. Fa bainama ana wa huwa kadzalik, maka tatkala aku dan Abu Dzar dalam kondisi yang seperti itu, iz ana birijalin ala rihalihim ka'annahum arraqamu takhubbu bihim rawahiluhum. Maka tiba-tiba aku melihat beberapa orang lelaki di atas kendaraan mereka seolah-olah mereka itu burung. Seolah-olah mereka para lelaki itu burung. Burung nasar yang nampak dari kejauhan. Yang nampak dari kejauhan. Ibn rahimani wa rahimakumullah. Maka, istrinya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qalat, dia mengatakan fa asyartu ilaihim, maka aku isyaratkan kepada mereka, fa asra'u ilayya, maka mereka pun bersegera menuju aku. Aku memberi isyarat kepada mereka, maka mereka pun bersegera menuju aku, hatta waqafu alayya, sampai orang-orang tersebut berdiri di hadapan saya, kata istrinya. Faqalu ya amatallah, maka mereka mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba perempuan, wanita hamba Allah, malak, ada apa kamu di sini? Qultu, maka saya katakan, kata istrinya Abu Dzar, imru'un minal muslimin yamutu tukafinunahu, ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia, kalian bisa mengkafaninya. Apakah kalian bisa mengkafaninya? Qalu wa man huwa, maka mereka mengatakan, siapa dia? Qultu Abu Dzar, saya katakan, kata istrinya Abu Dzar. Qalu, mereka mengatakan, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Abu Dzar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu na'am, saya katakan iya. Fadau bi'aba'ihim wa ummahatihim, maka mereka bersumpah atau menebus Abu Dzar dengan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Wa asra'u ilaihi hatta dakhulu alaihi, maka dan mereka pun masuk segera menuju Abu Dzar sampai mereka masuk kepada beliau. Faqala lahum, maka Abu Dzar ketika itu berkata kepada mereka, abshiru fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Abu Dzar tadi membawakan hadis tadi. Ketika mereka masuk, Abu Dzar membawakan hadis Rasulullah bersabda kepada beberapa orang yang aku ada padanya, akan benar-benar ada salah seorang di antara kalian yang mati di padang pasir yang disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin, dan seterusnya kita tadi falahdin rahimani wa rahimakumullah, dan benar-benar ini terjadi. Benar-benar apa? Terjadi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi faedah ya falahdin rahimani wa rahimakumullah adalah ayatun min ayatin nubuwah. Ini yang paling penting. Ayatun min ayatin nubuwah. Ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan apa? Sabdanya ini, la yamutanna rajulun minkum bi salatin minal ardi yashhaduhu isabatu minal mu'minin. Benar-benar ada seorang di antara kalian yang akan mati di padang pasir, akan disaksikan oleh sekelompok orang dari kalangan kaum mukmin, terjadi. Terus sabdanya yang tadi apa? Yang di kitab yang di awal, rahimallahu apa? Dzarin, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamsi wahdahu, dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdahu, dan dia mati sendirian. Wa yub'atsu wahdahu, dan beliau akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Allah alam, potongan yang terakhir ini maknanya apa? Yang jelas ini pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan celaan. Yang jelas ini pujian dari Rasulullah sallallahu kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini sekali lagi menunjukkan ayatun min ayatin nubuwah, salah satu tanda dari tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan kepada kita pula benar-benar keyakinan yang mantap dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Rasul itu memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi karena memang itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun melihat korinahnya, melihat situasinya kok kayaknya enggak mungkin. Nah, tetapi beliau tetap yakin pasti benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang benar-benar terjadi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada dua versi riwayat. Ada dua versi riwayat tentang meninggalnya Abu Dzar ini. Ini salah satu versi. Nah, kalau di versi ini kan ketika istrinya memberi isyarat, mereka datang, kemudian menunjukkan Abu Dzar. Abu Dzarnya masih hidup atau sudah mati? Masih hidup kan? Beliau sampai ngomong akan apa? Sabda Rasulullah akan ada salah seorang di antara kalian yang meninggal di padang pasir. Dalam riwayat yang lain, anahdin rahimani wa rahimakumullah, beliau ini sudah meninggal dunia. Nah, di jalan begitu, mayatnya atau jenazahnya meninggal, belum terurus, tiba-tiba lewat sekelompok orang, dan mayatnya hampir apa terinjak onta mereka. Nah, akhirnya ketika mereka melihat, mereka terkejut, mereka mengenal bahwasanya ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Paham alurnya ya? Paham ya? Dua versi ini. Jadi, kan depan tanya lagi, enggak paham. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan satu lagi faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika Abu Dzar Al-Ghifari ketinggalan berangkat di medan jihad. Nah, para sahabat ketika itu mengatakan takhallafa fulan. Nah, si fulan ketinggalan wahai Rasulullah, enggak ikut. Ada seseorang yang enggak ikut. Fayaqul, maka Rasul mengatakan jauh, biarkan dia. Fa iyyaku fihi khair, kalau dia padanya ada kebaikan, fasayul hikullahu bikum, niscaya Allah akan menggabungkan dia bersama kalian. Nah, ini di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita, tidak boleh su'uzon kepada seseorang. Tidak boleh apa? Bergampang-gampangan su'uzon. Berburuk sangka kepada seseorang. Misalnya dia ketinggalan sebuah amalan, ta'awun, ini dan itu. Jangan su'uzon. Kenapa? Mungkin dia punya uzur yang menyebabkan dia tidak bisa ikut baik ta'awun ataupun taklim ataupun yang lainnya ya kalamin rahimani wa rahimakumullah dari amalan-amalan kebaikan. Nah, tidak boleh seorang secara umum orangnya adalah orang yang baik. Nah, ketika dia mungkin ketinggalan pada sebuah amalan yang lainnya pada mengikuti, jangan sampai seorang apa berprasangka buruk kepadanya atau gampang-gampang berprasangka buruk kepada seseorang. Itu diambil dari mana? Ya pada fidan rahimani wa rahimakumullah, dari ketinggalannya Abu Dzar. Nah, Pak ada yang sudah ngomong, nih Abu Dzar ketinggalan ini. Nah, Abu Dzar ketinggalan. Maka langsung Rasul mendoakan Abu Dzar. Bukan langsung apa? Apa ini ketinggalan? Ada maksudnya? Apa nih Abu Dzar ini ketinggalan? Tapi justru Rasul mendoakan. Kalau Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan datang. Tidak langsung apa? Su'udzon. Dan benar itu Nabi Dzar rahimani wa rahimakumullah, ternyata Abu Dzar terlambat itu kenapa? Karena ontanya macet. Ontanya mogok, enggak bisa jalan, akhirnya barang-barangnya diambil, dipikul berangkat sambil berjalan. Ini sekedar contoh saja ya kan afdhal rahimani wa rahimakumullah, supaya kita tidak atau supaya kita berhati-hati jangan sampai bersuudzon kepada atau gampang-gampang suudzon berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, katanya ada perincian kepada masalah suudzon ini, tapi secara umum demikian tidak boleh bergampang-gampangan suudzon. Ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini nampaknya semua. Alhamdulillah. Semoga ini nanti.